الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil penjelasan beberapa nama dari Asmaul Husna yang disebutkan di sini, di antaranya Al-Hafi. Apa makna Al-Hafi indak ya Rifqi? Zat yang maha lembut, nah, yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, yang maha lembut, yang memenuhi permintaan dan doa hamba-hambanya. Taib. Kembali ke sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-hafi al-mubaligh fil birri wal iltaf. Juga Al-Haq. Naam. Ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Maknanya apa? Indang ya Abu Sa'id. Dan yang pasti adanya. Naam, dan yang pasti adanya. Di antara makna Al-Haq. Dan juga dan yang semua perkara yang berasal darinya adalah perkara yang hak. Wa qawluhu al-haq. Nah, perkataannya adalah perkataan al-haq. Ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang hak. Berita yang Allah sampaikan adalah berita yang hak. Nah. Adapun al-mubin, apa makna al-mubin? Apa mujahid? Naam, dan yang menjelaskan. Naam, segala sesuatu yang bermaslahat bagi hamba-hambanya, baik berupa perintah maupun larangan. Sekarang kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Hakim. Dalil dari As-Sunnah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau adalah al aziz al hakim. Yang padanya terdapat penetapan sifat apa? Abu Abdillah. Sifat hikmah. Nah. Hadis yang menunjukkan tentang nama ini, di antaranya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ja'a 'arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni kalaman aqulu. Nah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku akan mengatakannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Arabi tadi untuk mengatakan zikir yang disebutkan di sini. Padanya kalimatut tauhid, padanya takbir dan tahmid serta tasbih. Kemudian ditutup dengan hawqalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk melakukan amalan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Demikian pula tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Al-Aziz Al-Hakim. Maknahu qala Zujjaj fa hakimun bi makna muhkim. Wallahu ta'ala muhkimun lil asya' mutqinun laha. Jadi ahkama yuhkimu ihkaman muhkim. Naam. Hakim bermakna muhkim. Itu zat yang naam mungkin pada semua perkara-perkara yang ditetapkannya, yaitu maksudnya mungkin akhirnya semua ketetapan yang enam tepat. Makanya di situ sifat hikmah, sifat apa, kebijaksanaan, sesuatu yang bijaksana, ya sesuatu yang apa, tetap, tidak ada yang keliru sedikit pun, tidak ada yang keliru sedikit pun. Nah, seorang yang mungkin hafalannya mungkin tidak keliru-keliru. Nah, taib, ya rahmatullah. Qala Zujjaji alladhi af'aluhu muhkamatun mutqanah la tafawuta fiha wala ittirab, yaitu dan yang semua perbuatan-perbuatannya itu muhkamah mutqanah, semua perbuatan yang nam sempurna, nam dibangun di atas kebijaksanaan, tidak ada padanya kegoncangan sedikit pun, tidak ada padanya apa, kekurangan-kekurangan sedikit pun. Makanya banyak ayat-ayat akhwanifil yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Allah diakhiri dengan apa, nama ini Al-Hakim. Demikian pula ketika na'am penetapan hukuman, penetapan na'am suatu na'am adab. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan misalnya na'am as-sariq, hukum sariq apa? Seorang yang mencuri dipotong tangannya, apa ayatnya? Wallahu azizul hakim. Nah, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydihima jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Nah, wallahu azizul hakim. Hukuman bagi apa? Pencuri dipotong tangannya. Nah, di sini ditutup ayat yang menjelaskan tentang hukum tersebut dengan sifat hikmah. Bahwasanya Allah itu ketika menetapkan hukuman bukan sewenang-wenang. Tapi semua dibangun di atas kebijaksanaan, tidak ada naam kekeliruan sedikit pun, tidak ada kedzaliman sedikit pun, semuanya dibangun di atas hikmah. Inilah yang banyak dari orang-orang yang jauh dari keimanan, ikhwan fillah, lari darinya. Apalagi orang-orang orientalis, naam orang-orang kufar. Tatkala mereka memandang syariat Islam sebagai suatu syariat yang apa, tidak relevan dengan perkembangan zaman. Berarti mereka orang-orang yang tidak paham dengan sifat hikmah yang ada pada Allah. Allah di antara namanya Al-Hakim, yang semua perbuatan-perbuatannya adalah muhkamah, mutqanah, dibangun di atas hikmah. Ya, tidak ada kekeliruan sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qala al-Baihaqi rahimahullahu taala wa huwal muhkimu li khalqil asya. Nah, yaitu zat yang muhkim, yaitu yang betul-betul apa, sempurna, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam penciptaan segala sesuatu. Nah, makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya semuanya dalam keadaan apa? Keadaan naam sebaik-baiknya. Sehingga kita dilarang, ikhwan fillah, untuk mengubah apa? Mengubah apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita. Taghyir li khalqillah termasuk perkara yang dikategorikan dosa besar. Naam. Taim, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dia naam laki-laki. Misalnya, diberi kelamin laki-laki, tidak terima, saya ingin jadi perempuan saja. Akhirnya transgender, berubah. Nah, saya bangga dengan itu. Ini naam dosa besar akan kita terancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan na'am kepada makhluknya sesuai dengan apa yang na'am yang pantas baginya. Kewajiban seorang muslim adalah apa? Bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Ini Al-Hakim. Dan apa yang disebutkan di sini memang kita membahasnya secara ringkas apa nih. Nah, untuk faedah dan agar paham secara global tentang makna dari nama tersebut. Adapun kalau mau kita perluas akhwanifillah, sesungguhnya pembahasan masing-masing nama akhwanifillah subhanallah luas, mulai dari bagaimana hikmah Allah, kemudian bentuk-bentuk hikmah Allah dan seterusnya, pembahasan luas. Tapi ma la yutraku kullu la yutraku jundu. Nah, tujuan kita dalam kitab ini adalah memahami kaidah-kaidah. Dan ini sebagai faedah tambahan. Nama berikutnya Al-Halim. Dalil dari Al-Qur'an qala Allah Ta'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada pada diri-diri kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah kalian. Dalam artian jangan sampai kalian simpan dalam jiwa-jiwa kalian keburukan-keburukan sehingga menjadikan sebab kalian itu na'am terazab, dengan sebab amalan-amalan kalian terhapus karena mungkin zahirnya bagus tapi niatnya riya. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengampun dan zat yang na'am halim, yang disifati dengan sifat hilm, yaitu zat yang tidak menyegerakan hukuman untuk hamba-hambanya, tapi memberikan tangguh dan kesempatan untuk meminta ampun kepadanya. Ini makna dari sifat Al-Hilm yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Apa itu sifat Hilm endak ya Muhammad Palembang? Allah Subhanahu wa taala menanggungkan banyak afanillah dari hukuman-hukuman dari hamba-hambanya. Yang seandainya kita semua disegerakan pada setiap dosa hukuman, tentunya tidak akan ada yang mampu. Dalil dari as-sunnah hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi du'a'il karb wa fihi la ilaha illallahul azimul halim. Apa terusannya du'a'il karb? Hafal Syafiq. Ayat dia hafal doa ketika mendapati kesulitan, kegundahan, kegalauan, kesempitan. Nah, ini dibaca. Nah, bagaimana doanya yang isinya adalah kalimat tauhid. Nah, dan doa ini berisi tauhid. La ilaha illallahul azimul halim. Al-azim al-halim. Nah, di antara kesesuaiannya ikhwanifillah, karena seorang ketika kondisi terjepit, kondisi susah, tentu yang diminta adalah sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat apa? Untuk diberi kesempatan, ditangguhkan, jangan langsung dihukum. Nah, kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang memiliki arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. mengingat tentang sifat rububiyah Allah penting khalifillah dalam bahas setiap kesulitan. Kenapa? Karena Allah yang maha mengatur. Allah yang mengatur semuanya. Sehingga yang diingat-ingat nah sifat rububiyahnya. Baik. Maknahu qala al-Baihaqi alladhi la yu'ajiru bil 'uqubah thumma qad ya'fu 'anhum. Makna al-Halim yaitu zat yang tidak menyegerakan untuk memberikan hukuman. Kemudian terkadang Allah memberikan pemaafan kepada mereka. Bahkan pada sebagian dosa yang tidak mereka minta ampun saja, kalau Allah menghendaki, ada. Ya tidak. Nah, ashabul kabair khalifillah di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah apa? Tahtal masyiah. Mereka terancam dengan azab. Tapi apa? Tapi terkadang Allah dengan sifat hilm dan sifat kepemurahannya mengampuni. Nah, maka zat yang sifatnya seperti rahmanillah pantas bagi kita untuk apa? Untuk menempatkannya pada kecintaan yang paling tinggi. Qala Ibnu Qayyim fi Nunniyah wa huwa al-halim fala yu'ajilu 'abdahu bi 'uqubatin liyatuba man min na'am min isyani. Wa huwa al-halim fala yu'ajilu 'abdahu bi'uqubatin liyatuba min isyani. Dialah al-halim, sehingga dia tidak akan menyegerakan untuk menghukum hambanya. Kenapa? Khalifillah diberi waktu tangguh, nah tidak segera dihukum, liyatuba, agar dia bertobat dari kemaksiatannya. Namun kebanyakan manusia tidak sadar, tidak segera dihukum malah apa? Tambah parah. Tidak segera diadab malah tambah na'am menyombongkan diri, tambah terjerumus dalam adab. Ini bagi orang-orang yang tidak mendapatkan taufik. Ini bagi orang-orang yang mendapatkan taufik, na'am ketika sadar khalifillah dia berbuat dosa, na'am tidak segera mendapatkan hukuman, itu bersyukur dan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Qurtubi rahimahullah, fa min al-wajib 'ala man 'arafa anna rabbahu halimun 'ala man 'asa an yahluma huwa 'ala man khalafa amrahu. Ini juga sebagai bentuk pengamalan dari keimanan kita terhadap nama Allah Al-Halim, yaitu apa? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, maka termasuk perkara yang wajib atas orang yang mengetahui bahwasanya Rabbnya itu adalah Halim dan yang tidak menyegerakan hukuman atas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka dia pun, yaitu orang ini pun yang beriman tentang nama tersebut, ikhwanifillah, hendaknya juga apa? Bersifat hilm, yaitu tidak segera apa? Menghukum dan tidak segera mensikapi orang yang menyelisihi perintahnya. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan azab, tapi ternyata kita terhadap sesama kita na'am cepat-cepat na'am menghukumi, cepat-cepat na'am menetapkan suatu apa? Suatu konsekuensi dari suatu, dari kekeliruan atau dari penyelisihan. Ini tidak betul. Nah, fadzaka bihi aula hatta yakuna haliman. Maka yang demikian itu lebih utama baginya sehingga dia menjadi seorang yang halim. Karena kita pun mengusahakan khalifillah untuk mensikapi, mensifati diri kita dengan sifat halim. Sifat halim. Fayanalu min hadzal wasfi bimiqdari ma yuksiru sawrata ghadabi. Sehingga dia akan mencapai sifat ini, sifat hilm, dengan kadar kemampuan dia untuk apa? Untuk memecah apa? Memecah api amarah ini. Karena seorang kalau lagi marah, evanifinnya biasanya tidak terkontrol, ya kan? Pengennya apa? Cepat balas, cepat. Seandainya tidak mampu, dia kecil pun, pengennya apa? Dan mati orang yang jadi musuhnya itu, ya kan? Nah ini, kita berusahakan untuk apa? Dipupus dalam kondisi marah, ikhwanifillah, cepat-cepat ingat Allah di antara namanya Al-Halim, maka kita pun mengusahakan untuk tidak cepat-cepat marah, ya ditahan. Nah, ingin ngeplak, nah, ya ditahan tangannya. Tidak, nah, ditahan. Nah, kepada kondisi amarah yang memuncak itu, sifat hilm sangat apa? Sangat dibutuhkan. Siapa di antara sahabat yang dikenal dengan sifat hilmnya yang luar biasa? Padahal dia punya kekuasaan. Siapa? Dalam kisah Naam, dulu dianya miskin, kawan. Miskin, Naam ingin ngikuti diajak. Naam ingin duduk di suatu tempat, ini adalah tempat raja, bukan tempatmu, tidak boleh. Gantian dia menjadi khalifah, orang ini datang dalam keadaan Naam dhaif, posisi lebih apa, lebih rendah. Tapi apa, dengan sifat hilm, padahal dulu kalau ingin balas, ini lihat Naam, dalam artian ingin balas kan sebenarnya pas sekali. Naam, biasanya orang kan pas posisi seperti itu, dulu kamu ngajak saya, sekarang sudah gantian ngajak. Tidak, tapi malah orang ini datang didudukkan di singgah sananya. Siapa ini? Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sahabi yang dikenal dengan sifat hilm pada dirinya. Nah, wa yarfa'ul intiqama amman asaa ilai, dan dia berusaha untuk apa? Mengangkat Naam tekad untuk balas. Dalam artian ingin balas dendam terhadap orang yang berbuat buruk kepadanya. Naam, bal yata'awwadu as-sabha hatta ya'ud Naam hatta yu'awwid al-hilma lahu sajiyan. Hendaknya dia yang ta'awad, jadi membiasakan untuk apa? Untuk memberi maaf. Karena yang seperti ini butuh dibiasakan. Nah, memberi maaf ikhwani fillah bukan berarti seorang lemah, seorang tidak apa, tidak jantan. Bahkan ini merupakan apa, bentuk seorang apa, yang betul-betul apa, betul-betul kuat. Karena apa? Seorang yang kuat bukan seorang yang apa, kuat bantingannya, tapi kuat menahan api amarah. Nah, apalagi orang yang berbuat buruk kemudian dia mampu untuk memaafkan. Jadi membiasakan sehingga apa, sifat hilm ini menjadi apa? Menjadi tabiat. Nah, karena yang seperti ini terkadang orang memang ada, Allah Subhanahu wa taala berikan sejak asal apa, sifat hilm memang. Tapi ada yang butuh kita mengusahakan setelah memiliki ilm, dulu asalnya apa? Ada orang melirik, ngapa melirik? Nah, tapi pukul. Karena ada orang mandang saja marah. Nah, terkadang orang masya Allah, dipandang saja marah. Nah, udahlah, apa lihat-lihat. Nah, langsung pukul. Nah, yang seperti ini butuh setelah mengenal ilm. Nah, untuk apa? Untuk dihilangkan dan diganti dengan sifat hilm. Nah, juga pujian Rasulullah SAW kepada apa? Kepada siapa? Kepada Asyad bin Abdul Qais. Inna fika al-khuslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana. Sungguhnya engkau wahai Asyad, yang beliau adalah pemimpin kaumnya, pemimpin rombongan yang datang kepada Rasul SAW, dipuji oleh Rasul, pada dirimu itu ada dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya, yaitu al-hilm, sifat apa? Tidak cepat-cepat Naam apa? Melampiaskan amarah. Sifat kembali kepada sifat apa berarti ini? Sabar. Tidak cepat-cepat menghukum. Naam al-hilmu wal-anah, yaitu sifat apa? Anah, yaitu ta'anni, hati-hati. Nah, kedua sifat ini memang biasanya pada sifat Naam saling apa? Saling ber Naam apa, datang bersamaan. Al-hilm, seorang yang hilm ya biasanya hati-hati, tidak cepat-cepat meletakkan amarah dan melampiaskannya. Barakallahu fiikum. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana at-taqwa wal hilma wal afaf wal ana. Walhamdulillahirabbil alamin.